Kaum muslimin jamaah salat Jumat insyaallah semalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita manjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Dan setelah kita menghaturkan salawat dan salam kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya yang mulia, sahabatnya agung dan umat yang istiqomah. Ada perintah Allah, anjuran Rasulullah agar kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepadanya dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian jemaah yang dimuliakan Allah, kita telah mewujudkan nilai takwa sebaik-baik bekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari keseluruhan ta'alimul Islam, ajaran-ajaran Islam yang tertuang di dalam Quran dan Sunnah adalah kesempurnaan. Yang jikalau kita petahkan, maka kita akan mendapatkan paling tidak meliputi tiga hal utama. Yang pertama adalah ul-umur al-aqadiyah, ajaran Islam yang terkait dengan persoalan akidah keyakinan. Yang kedua, al-umur al-ibadiyah, ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan ibadah-ibadah. Dan yang ketiga adalah al-umur al-hukuli uluqiyah wal adabiyah, ajaran Islam yang terkait dengan akhlak karimah, akhlak yang mulia dan muamalah. Hadirin jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kiranya jalan keselamatan yang bisa ditempuh oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bisa melalui perkara akidah yang benar, bisa melalui perkara ibadah yang yunah, bisa melalui perkara akhlak yang mulia. Kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara jalan keselamatan dari ajaran Islam ini dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang pernah disampaikan, disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan ketika beliau meriwayatkan mengatakan hadisun hasanun sahih, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, yang mana saat itu seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, ya Rasulullah man najatu, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa itu keselamatan, apa itu jalan keselamatan, apa itu sebab yang mengantarkan hamba Allah kepada kelas keselamatan dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul menjawab dengan singkat. Yang pertama kata Rasulullah SAW, imsik alaika lisanak. Kata Rasulullah, jalan keselamatan itu diantaranya adalah imsik alaika lisanak, kuasai, kendalikan lisanmu. Apa maksudnya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam syarah hadis ini dalam kitab Tuhfatul Ahwazi bi syarhil Jami' at-Tirmidzi, para ulama menjelaskan maksudnya adalah ikhfadhu amma la khaira fihi. Jagalah lisanmu dari apa omongan dan pembicaraan yang tidak ada kebaikan sedikit pun padanya. Wala tajurrahu illa bima yakunu laka wala alaika. Dan jangan kau tarik, kau pergunakan lisanmu itu untuk pembicaraan kecuali pada hal yang menghadirkan pahala, wala alaika, dan bukan justru menghadirkan dosa. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka mempergunakan lesan yang benar akan berujung kepada pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menggunakan lesan yang salah, maka akan menjerumuskan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada kekufuran, kesyirikan, kefasikan, dosa dan kemaksiatan. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya an-najatu, jalan keselamatan itu adalah kesadaran kita untuk selalu menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun adid. Dan tidak terlafazkan satu ucapan kecuali ladaihi, di sisinya ada raqibun adid, malaikat yang mengawasi dan mencatat secara akurat. Rasulullah SAW juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia yakul khairan, mengucapkan yang baik, aw liyasmut, diam, lebih baik kalau tidak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama, jalan yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jalan keselamatan itu adalah qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yasaka baituk. Hendaklah rumahmu itu lapang dan luas bagimu. Apa maksudnya? Para ulama pensyarah hadis ini mengatakan, ai, maksudnya adalah ma huwa sababun liluzumil bait. Hendaklah kamu berusaha untuk melakukan hal-hal yang menjadi sebab kamu nyaman tinggal di rumah. Minal insyigali billah, dengan cara menyibukkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'anasati ta'atihi, dan asyik ta'at kepada Allah. Wal hulwati anil aghyar, dan menyendiri untuk kemudian menjauhkan diri dari keramaian yang bisa jadi menjerumuskan kepada fitnah. Jamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lapang dan luasnya rumah sesungguhnya jamakan Allah Subhanahu wa taala bukan dikarenakan luasnya fisik bangunannya, tetapi lebih daripada itu, luasnya rumah itu sangat tergantung kepada kelapangan dan keluasan hati pemiliknya. Jamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan keselamatan itu adalah sesungguhnya kesadaran kita untuk selalu mengisi dan menghiasi rumah kita itu dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang jamakan Allah Subhanahu wa taala, di musim pandemi seperti ini, semua kegiatan kita kebanyakan di rumah, stay at home. Maka hiasilah rumah itu dengan ibadah kepada Allah, solat sunnah, qiyamul lail, dan qiraatul Quran. Jamakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya tentram, tenang, lapang, bidzikrillah, dikarenakan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah semuanya dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah, ibadah di rumah termasuk adalah menjadi sebab hati itu tentram. Jamakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ad-Darimi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala innal baita la yattasi'u ala ahlihi. Sesungguhnya rumah itu akan lapang, akan luas bagi penghuninya. Wa hadratul malaikatu, dan banyak dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah. Wa hajaratu syayatin, dan ditinggalkan, dijauh oleh setan-setan. Wa kasura khairuhu, dan akan banyak kebaikannya. An yuqra'a fihil Qur'an, jika lo dibacakan oleh penghuninya itu ayat-ayat Al-Qur'an. Jamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gunakan kesempatan kita banyak di rumah ini untuk kita hiasi dengan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga jamakan Allah Subhanahu wa taala, jalan keselamatan itu kata Nabi adalah wabki ala khati'atik. Menangislah kamu terhadap kesalahan yang kamu perbuat. Apa maksudnya? Ulama mengatakan ai indam ala khati'atika bakian, hendaklah kamu menyesali semua perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan menangis sebanyak-banyaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyesali yang namanya dosa dan kesalahan adalah merupakan pintu gerbang menuju pertaubatan. Bahkan ulama syaratun min syuruti taubatin nasuh, salah satu syarat taubatan nasuha itu adalah ketika seorang hamba Allah yandamu alama irtakabahu minadzunub, yaitu dia menyesali dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Jamakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya jalan keselamatan itu adalah ketika kita punya kesadaran yang kemudian kita wujudkan, yaitu namanya pertaubatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang sebenarnya, yang sempurna-murni taubat. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik qala, Rasul bersabda, kullu bani adam khata, setiap anak Adam itu punya kesalahan, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan agar supaya bisa meraih jalan keselamatan. Barakallahu wa lakum, aqulu qali hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala 'azza wa jalla fi kitabil 'aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa qala idzan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa dhalamna anfusana wa atarafna bidunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka samii'un qariibun mujibu da'wah. Allahumma izzal islam wal muslimin fi kulli makan wa zaman. Allahumma inas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula anta nusra ihwanal muslimin al mujahidin fi kulli wa zaman wa kamakan. Allahumma sabbit aqdamahum wa nusur da'watahum wa a'li kalimatihim wa ja'lil mawta minhum suhada warhamhum ya arhamar rahimin. Allahumma arfa'annal bala'a wal waba'a wal amrada wal fitana ma zahara minha wa ma batani rahmat rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.